seperti ada di persimpangan. Waktu ku coba untuk menjalani, ada rasa hilang, ada rasa sesak. Mengapa kau baru berarti sekarang? Aku cinta dia yang kini untukku, tak pernah ingin menyakitinya. Namun salahkah hatiku mulai mencari, inikah yang terbaik untuk semua? Kau dan dia, maafkan aku yang tak memilih. Maafkanlah aku yang tak bisa membedakan perasaan dan penasaranku. Kau dan dia, semua memang kesalahanku. Semoga waktu yang kan bicara, aku cinta atau memang tidak. Aku cinta dia yang kini untukku, tak pernah ingin menyakitinya. Namun salahkah hatiku mulai mencari, inikah yang terbaik untuk semua? Atau memang tidak?